Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita masih pada pembahasan bab taqsimul Quran dan cukup banyak yang telah kita uraikan terkait dengan as-sab'u qawal, al-mi'in, al-mathani, al-mufassal, as-sab'u al-mathani, kemudian tentang jumlah juz dalam Al-Quran, jumlah surat dalam Al-Quran, jumlah kalimat dalam Al-Quran, jumlah huruf dalam Al-Quran. Baik, faedah-faedah mengetahui jumlah ayat, jumlah surat, pernak-pernik terkait dengan Al-Quran, surat yang paling panjang, surat yang paling pendek, ayat yang paling panjang, ayat yang paling pendek, kalimat yang paling panjang, kalimat yang paling pendek, nisful Quran, thuluthul Quran, subuhul Quran. Ini semua alhamdulillah telah disampaikan. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan itu. Yang kita bahas adalah tentang tahzibul Quran, menghizib Al-Quran. Al-hizbu, hizib. Al-hizbu huwa ma yaj'aluhul muslimu ala nafsihi min qiraatin, ma yaj'aluhu al-muslimu ala nafsihi min qiraatin, bacaan yang dijadikan pedoman oleh seorang muslim untuk dia pribadi, itu hizib. Jadi dalam satu hari dia kuat membaca berapa, maka dia membuat hizibnya. Al-Quran sama dia dibikin hizib. Ini satu hizib, ini dua hizib, ini tiga hizib. Hakata. Ketika dia membaca Al-Quran dalam sehari, satu hizib, atau dia membaca dua hizib, atau dia membaca tiga hizib. Hakata. Difahami ya? Itu namanya hizib, tahzibul Quran. Barakallahu fikum. Para ulama kita sepakat, disebutkan sebelumnya, Al-Quran itu ada 30 juz. Oleh mereka dalam satu juz itu ada dua hizib, sehingga Al-Quran total semuanya ada 60 hizib. Boleh diulangi lagi? Al-Quran 30 juz, satu juznya dua hizib, berarti 30 dikali 2 sama dengan 60. Maka Al-Quranul Karim itu 60 hizib. Itu dijelaskan oleh As-Sakhawi rahimahullah. Beliau mengatakan Al-Quranu 30 juz'an, wal juz'u hizbani, fal Qur'anu situna hizba. Al-Qur'an itu 30 juz. Satu juznya ada dua hizib. Maka Al-Qur'an ada 60 hizib. Antum lihat dalam kitab Jamalul Qurra. Jamalul Qurra juz yang pertama halaman 163. Antum kalau melihat dalam mushaf cetakan Madinah. Tahu ya? Antum perhatikan jumlah hizibnya 60. Beberapa mushaf yang saya punya, saya cek hizibnya ada 60. Ada 60 hizib. Mana dia? Coba sis. Ini sudah mantap ini, malas ini. Ini mushaf Al-Qur'an cetakan Mesir ini. Ad-Dar Al-Alamiyah. Kita lihat berapa hizib. Iya. Disebutkan di sini ada 60 hizib. Hizib yang ke-60 pada surat Al-A'la. Subhis marabbikal a'la, itu hizib yang ke-60. Jadi sama dengan yang lain. Artinya ini sudah umum sejak zaman dahulu kala di kalangan para ulama sampai hari ini. Hizib Al-Qur'an ada 60 hizib. Al-Qur'an 30 juz, satu juznya dua hizib, maka Al-Qur'an ada 60 hizib. Difahami ya? Tayyib. Namun ada perbedaan antara ulama di zaman As-Sakhawi dengan di zaman sekarang terkait dengan pembagian hizibnya. Hizibnya sekarang. Kalau di zamannya As-Sakhawi rahimahullah, satu hizib itu dibagi 6. Satu hizib itu dibagi 6. Namanya sudusul hizib atau asdasul hizib. Satu hizib dibagi 6. Dipahami ini? Kalau 6 berarti Al-Qur'anul Karim dari mulai awal sampai akhir itu dibagi menjadi 360 bagian. Itu sama dengan hitungan 1 tahun. 360 hari. Ini oleh mereka dijadikan sebagai sebuah patokan untuk menghafal Quran. Bagi mereka yang ingin menghafal Quran, sangat dianjurkan untuk menghafal Quran satu hari itu 1/6 hizib. Sehingga satu hizib 6 hari. Berarti setengah juz selama 6 hari. Kalau dia setiap harinya itu 1/6 hizib, maka dia akan hafidzul Quran selama 1 tahun. Belum paham juga ini. Jalani lagi ya. Al-Qur'anul Karim itu 30 juz. Sepakat ya? Oleh para ulama 30 juz itu satu juznya itu dua hizib. Berarti setengah juz satu hizib. Nah gitu ya. Per setengah juz satu hizib. Satu juz dua hizib. Berhubung Al-Qur'an itu ada 30 juz, maka total hizibnya berapa? 60 hizib. Sesuai dengan yang sampai sekarang ada pada kita. Ini 60 hizib. Ya, hizib pertama itu ya Al-Fatihah, hizib yang ke-60 Al-A'la. Difahami? Satu hizib berarti kan per setengah juz. Satu hizibnya kalau di zaman mutaakhirin dahulu eranya As-Sakhawi itu satu hizib dibagi 6 bagian. Dibagi 6 bagian. Jadi setengah juz itu dibikin 6 bagian. Namanya Asdasul Ahzab, Sudusul Hizib. Karena satu hizib itu dibikin dibagi 6 sama dengan 6 dikalikan 60 hizib Al-Qur'an. 6 kali 60 sama dengan 360 bagian. Bagian namanya. Difahami ya? Itu sama dengan hitungan 1 tahun. Barakallahu fikum. Antum lanjutkan lagi, masih keterangan As-Sakhawi di atas. Kata beliau setelah menerangkan fal Qur'anu sittuna hizba, fa idza hafidha ar-raghibu fil khairi. Fa idza hafidha ar-raghibu fil khairi kulla yawmin sudusan. Kulla yawmin sudusan min kulli hizbin, min kulli hizbin, fa innahu yutimmu hifdhal qur'ani fi sanatin. Apabila ada orang yang bersemangat dalam perkara kebaikan, raghib fil khair, menghafal satu hari seperenam pada tiap hizib, seperenamnya saja, maka dia akan menyempurnakan menghafal Quran selama setahun. Paham ya? Satu hizib dibagi 6, namanya seperenam hizib. Ya? Maka 6 dibagi 60 hizib Al-Quran 360 bagian sama dengan 360 hari. Kalau sehari seperenam hizib, maka dia bisa menyelesaikan Al-Quran selama 1 tahun. Barakallahu fikum. Beliau juga mengatakan pada halaman sebelumnya di kitab Jamal Al-Qurra juz di halaman 162, waqad qassama al-Qur'anul Aziz ala 360 juz'an liman yuridu hifdzul Qur'an. Al-Qur'anul Karim itu dibagi menjadi 360 bagian. 360 bagian bagi yang ingin menghafal Qur'an. Fa idza hafidha kulla yawmin juz'an hafidzul Qur'ana fi sanah. Ketika dia bisa menghafal setiap hari satu bagian saja, maka dia bisa menghafal Quran selama setahun. Wa hadhil ajza asdasul ahzab, yakni ahzab sitin. Satu bagian tadi adalah seperenam dari semua hizib, yakni hizib 60. Hizib 60 itu hizibnya semua Al-Quran. Ada 60 hizib di satu hizib seperenamnya. Maka 6 kali 60 sama dengan 360 bagian. Difaham ya? Sik fikir mulai. Faham kan? Ini beliau. Namun untuk mushaf di zaman sekarang, mushaf yang saya cek kemarin, mushaf cetakan Madinah, dalam mushaf cetakan Madinah satu hizib bagi 4. Namanya Arba'ul Hizib atau Arba'ul Ahzab, dibagi 4. Nah, ada apa namanya, Rubu'ul Hizib, ada Nisful Hizib, ada salah satu arba' hizib. Hizib pertama, seperempat hizib, setengah hizib, 3/4 hizib, hizib berikutnya dibagi 4. Kalau satu hizib dibagi 4, maka total Al-Quran ada berapa bagian? 4 kali 60 hizib sama dengan 240 bagian. Itu yang di mushaf sekarang ini. Coba saya cek yang cetakan Mesir ini. Berapa bagian? Ya, sama. Ini sama dengan cetakan Madinah. Tayyib, satu hizib dibagi 4. Kalau di zaman dahulu satu hizb dibagi 6. Lebih banyak mana secara isinya? Lebih banyak yang dibagi 4. Berarti lebih banyak jumlah ayat yang dihafal. Kalau dibagi 6 lebih sedikit. Kalau dibagi 4 satu juz sebentar, setengah juz. Kalau dua hizb kan satu juz dua hizb dibagi 8 yang gitu ya. Satu juz di sini juz pertama 141 ayat dibagi 8 sama dengan berapa? Sekitar ya 17 lah. Ya, antum menghafal dalam sehari 17 ayat. Barakallahu fikum. Kalau dibagi satu hizb dibagi 6, satu juz dua hizb berarti dibagi 12. Nah gitu ya. Dibagi 12. 141 ayat dibagi 12 sama dengan sekitar 12 ayat, sekitar 12-12an ayat, lebih sedikit lagi ikhwan. Dan itu yang lebih disukai oleh para ulama di zaman dahulu kala, sehingga hafalannya matang, sehingga dia setiap hari menghafal 12 ayat, 10 ayat, maksimal 15 ayat dalam setahun selesai. Tapi bukan menghitung ayat, menghitung hizib. Barakallahu fiik. Paham enggak ini? Paham ini ya? Hah? Paham? Semoga dipahami dengan baik. Ada yang melongo ini. Nah, itu semua dibahas oleh para ulama kita terlebih dahulu. Kita hanya menukil saja. Yang kita bahas sekarang ini adalah bagaimana cara para salaf, bagaimana kaum salaf di dalam menghizib Al-Quran. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada sebuah hadis yang diikhtilafkan oleh para ulama dan Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkannya. Hadis yang menjelaskan tentang awal mufassal kemarin. Di situ ada pembahasan masalah hizib. Saya bawakan lafaz yang saya inginkan, ini cukup panjang riwayatnya, petikannya dari hadis Aus bin Abi Aus Hudzaifah Tsaqafi qal. Beliau ini datang ke kota Madinah sebagai delegasi utusan Bani Tsaqif. Dia mengatakan fasa'altu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tolong antum cermati. Cukup panjang penjabarannya. Katanya Aus bin Hudzaifah, fasa'altu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kaifa tuhazzibunal Qur'an? Kaifa tuhazzibunal Qur'an? Bagaimana kalian wahai para sahabat menghizib Al-Qur'an? Faqalu, mereka menjawab, perhatikan ya. Faqalu thalathun, thalathun wa khamsun wa sab'un wa tis'un wa ihda ashrah wa thalatha ashrah wa hizbul mufassal wahdah wa awwaluhu qaf. Thalathun, tiga. Wa khamsun, lima. Wa sab'un, tujuh. Wa tis'un, sembilan. Wa ihda ashrah, sebelas. Wa thalatha ashrah, tiga belas. Wa hizbul mufassal wahdah, dan hizb mufassal tersendiri. Wa awaluhu qaf, dan awalnya surat qaf. Ini yang kita bahas kemarin, ini hadis hujahnya pendapat yang mengatakan awal mufassal adalah qaf. Yang kita bahas sekarang bukan yang ini. Pada pertanyaan kaifa tuhazzibunal Qur'an, bagaimana kalian wahai para sahabat menghizib Al-Qur'an. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, oleh Abu Dawud, oleh Ibnu Majah, dan dhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam dhaif Abi Dawud dan juga dhaif Ibnu Majah. Di sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Ya'la. Abdullah bin Abdurrahman bin Ya'la dhaifun min qibali hifzih. Dia dhaif hafalannya. Sehingga Syekh Al-Albani mendhaifkannya. Sebagai ulama membela. Mereka menguatkan riwayat ini. Sehingga dikatakan hasan. Dan para ulama yang membahas tentang ulumul Quran pasti menyebutkan riwayat ini dalam pembahasan mufassal, dalam pembahasan hizb Quran dan semisalnya. Artinya mereka sebutkan musallam hakara. Taib. Yang perlu dijelaskan sekarang, apa yang dimaukan dengan 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan hizb mufassal? Dimlakan apa saya baca langsung? Dimlakan. 3. Yang dimaukan dengan 3 surat. Yani Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. 3. Jadi mereka membaca satu hizib, yaitu membaca Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa dalam sehari. Difahami? Kemudian khamsun, 5 surat. Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah atau Bara'ah. Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Bara'ah atau Taubah, 5. Ini hizb yang kedua. Mereka membaca dalam sehari Al-Maidah sampai Bara'ah. Sab'un, 7. Yunus, ini nama saya, surat Yunus. Surat Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl. Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl. Ulang lagi. Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl. 7. Ini hizb yang ketiga. Mereka membaca dari Yunus sampai Nahl. Kemudian 9. 9 surat. Yang pertama Subhan. Tahu Subhan? Hah? Al-Isra. Anda harus tahu istilahnya para ulama ya. Mereka mengatakan suratu Subhan, yakni Al-Isra. Karena awalnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi ila akhir. Al-Isra atau Subhan. Al-Kahfi. Lanjut. Maryam. Lanjut. Taha. Al-Anbiya. Al-Hajj. Al-Mu'minun. An-Nur, Al-Furqan. Ini tertib seperti yang di mushaf ya, ikhwan. Bilang lagi ya. Subhan, ini Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan. 9. Ini hizb yang keempat. Mereka membaca dalam sehari Al-Isra sampai Al-Furqan. Yang 11, Ihda Asrah. 11 surat. Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas. Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Alif Lam Mim Sajdah. Ya, sajdah. Al-Ahzab, Sabak, Fatir, Yasin. Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Alif Lam Mim Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin. 11. Ini hizib yang ke 5. Asy-Syu'ara sampai Yasin. Kemudian yang ke 13. Thalatha Asyrat, 13 surat. As-Saffat. As-Saffat. Terus Sad. Az-Zumar. Ghafir. Hamim Sajdah. Apa ya namanya? Fussilat. Hamim Sajdah atau Fussilat. Hamim Ain Sin Qaf namanya Asyura. Az-Zukhruf. Ad-Dukhan. Al-Jathiyah. Al-Ahqaf. Al-Qital. Apa Al-Qital? Surat Surat Muhammad disebut dengan Al-Qital. Al-Fatah, Al-Hujurat. Ini 13 surat. As-Saffat, Sad, Az-Zumar, Ghafir, Hamim Sajdah atau Fussilat, Hamim Ain Sin Qaf atau Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Al-Qital atau Surat Muhammad, Al-Fatah, dan Al-Hujurat. Ini 13 surat. Ini hizib yang ke-6. Total semua dari mulai awal sampai terakhir ada 48 surat. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13. 48 surat. Yang ke-7, hizib yang ke-7, Hizbul Mufassal wa awwaluhu Qaf. Ya. Al-Mufassal awalnya surat Qaf, akhirnya apa akhirnya ya, Fon? An-Nas, apalagi. Qaf sampai akhir surat. Demikian dijelaskan oleh Az-Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan. Al-Burhan halaman 143. Ini cara salaf menghizib Al-Quran. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-13 halaman 409, ini sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As menghatamkan Quran dalam 7 hari. Dan 7 hari. Kenapa? Dikarenakan dibikin 7 hizib. Hizib pertama 3 surat. Hizib yang kedua 5 surat. Hizib yang ketiga 7 surat. Hizib yang keempat 9 surat. Hizib yang kelima 11 surat. Hizib yang keenam 13 surat. Hizib yang ketujuh Hizbul Mufassal. Itu dalam sehari. Sehingga dalam sepekan khatam. Dipahami ya? Sesuai itu ya. Baik, yang pertama. Kemudian dari sini diambil faedah, dulu para salaf mereka menggunakan patokan sekian surat untuk hizb Quran. Antum tulis qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lihat dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-13 halaman 48. Beliau mengatakan fas-sahabatu innama kanu. Fas-sahabatu innama kanu yuhazzibuna suwaran tamah. Yuhazzibuna suwaran tamatan la yuhazzibuna as-suratal wahidah la yuhazzibuna as-suratal wahidah kama rawa Aus bin Hudzaifah. Indah kalamu, indah al-muradu bin kalami. Artinya, kata Syekhul Islam rahimahullah, dulu para sahabat mereka itu menghizib beberapa surat sempurna. Mereka tidak menghizib satu surat. Artinya, mereka menghizib beberapa surat dengan sempurna. Tidak menghizib satu surat. Seperti yang diriwayatkan oleh Aus bin Hudzaifah di atas. Lihat ya, 3 surat lengkap, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu mereka. Kemudian yang bunyi Al-Maidah sampai Bara'ah. Terus Yunus sampai An-Nahl, Al-Isra sampai Al-Furqan, Asy-Syu'ara sampai Yasin, As-Saffat sampai Hujurat, Qaf sampai selesai. Itu sekian surat dibikin hizib. Tidak pernah mereka menghizib satu surat. Al-Baqarah sekian hizib, tidak pernah. Ali Imran sekian hizib, tidak pernah. Dipahami ya? Beliau mengatakan lagi pada halaman yang ke-409, ketika menjelaskan hadis Aus bin Hudzaifah di atas. Ya, juznya sama tapi halamannya 409. Beliau mengatakan wa fihi annahum hazzabuhu biswar. Wa fihi annahum hazzabuhu biswar wa hadza ma'lumun bitawatur. Wa hadza ma'lumun bitawatur. Pada hadis itu, hadisnya Aus bin Hudzaifah di atas menunjukkan bahwasanya para sahabat itu menghizib Quran dengan sekian surat, dan itu perkara yang maklum secara mutawatir. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum kepingin membaca Quran rutin, ada membaca Quran rutin dengan batasan, gunakan batasan surat. Kalau sanggup ya khatam dalam 7 hari seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Paham ya? Barakallahu fikum. Minimalnya ya 1 surat. Jadi kalau pas lagi ngawali duduk ya Al-Baqarah selesai. Kalau enggak selesai ya 1 juz teruskan lagi, 1 juz teruskan lagi, khatamkan dalam sehari 1 surat. Paham ya, menggunakan hizib dengan cara surat per surat per surat per surat. Paham tuh? Ayuhannas. Baik, ada mafhum. Ini tarekatus salaf. Artinya kalau antum enggak sanggup seperti itu ya semampunya antum. Tetapi patokan hizibnya adalah surat. Paham ya? Baca sekian surat. Jangan sekian ayat, tapi sekian surat. Barakallahu fiik. Paham tuh? Ayuhannas. Tayyib. Hadza tarekatus salaf. Dan ini mohon maaf ya, di era sekarang kurang diperhatikan. Dikarenakan mushafnya menggunakan hizib 60. Ada yang 360 bagian, ada yang 240 bagian yang tadi. Ini mau teruskan lagi dah ya. Teruskan lagi apa gimana nih? Lanjut. Hah? Kalau besok tinggal sedikit, mana? Saya mau menyampaikan sejak kapan ada perhitungan hizib menggunakan barakallahu fikum ru'usul ajza di penghujung juz atau di penghujung hizib yang tadi saya sebutkan ada 360 40 bagian. Sejak kapan itu? Mau dibahas apa? Tidak usah ini. Tidak usah. Atau adzan dulu? Adzan dulu. Ya khabar, adzan dulu. Kalau adzan lagi. Mana adzan? أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Barakallahu fikum. Diterangkan tadi bahwasanya para sahabat kaum salaf mereka menghizib Quran menggunakan patokan surat. Taib, sejak kapan hizib Quran menggunakan patokan bagian tadi? Dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Ya, pertama kali adanya pembagian Quran dengan seperti itu pada zaman Al-Hajjaj. Pada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi. Dia yang memerintahkan, dan dari sanalah, dari Irak, tersebarnya metode seperti itu. Di zaman dahulu orang-orang Madinah tidak tahu. Yang mereka tahu hizib surat sebagaimana para sahabat. Di zaman dahulu pembagian hizibnya ada yang 28 hizib, ada yang 30 hizib, ada yang 60 hizib. Kalau 60 yang saya sampaikan tadi dari As-Sakhawi. Masing-masing memiliki pembagian hizib. Al-Quran dibagi 28 hizib, dibagi 30 hizib, dibagi 60 hizib. Kemudian dibagi lagi satu hizib, sekian bagian. Itu semuanya awal mulanya di eranya Al-Hajjaj. Anda menulis, qala Syekhul Islam rahimahullah, fa innahu qad ulima anna awwala ma juzzi al-Qur'anu bil huruf fa innahu qad ulima anna awwala ma juzzi al-Qur'anu bil hurufi tajzi'ata 28 wa 30 wa 60 tajzi'ata 28 wa 30 wa 60 hadhihi allati takunu ru'usal ajza'i wal ahzab hadhihi allati takunu ru'usal ajza'i wal ahzabi fi athna'is surati wa athna'il qissah wa nahwi dhalik kana fi zamanil hajjaj wa ma ba'dahu kana fi zamanil hajjaj wa ma ba'dahu wa ruwiya anna al-hajjaja amara bidhalik wa minal iraqi fasha dhalik wa lam yakun ahlul madinati ya'rifuna dhalik Al-Fatawa juz yang ke-13 halaman 409. Kata beliau, sesungguhnya telah diketahui yang pertama kali Al-Qur'an dibagi dengan metode huruf dengan pembagian 28, 30, 60 yang ada di ujung-ujung juz, yang di ujung-ujung hizib, di tengah-tengah surat, di tengah-tengah kisah Al-Quran atau yang semisal itu, ini semuanya di zamannya Al-Hajjaj dan setelah dia. Diriwayatkan Al-Hajjaj lah yang memerintahkan seperti itu, dan dari Irak tersebar cara seperti itu, dan dahulu orang-orang Madinah tidak mengenal cara seperti itu. Barakallahu fikum. Dan itu dikatakan oleh beliau tariqah muhdatsah minal hajjaj, cerita cara yang baru ada di zamannya Al-Hajjaj. Dan banyak sekali hal-hal yang kurang tepat kalau menggunakan metode seperti itu. Kenapa? Dikarenakan ketika dia membaca Al-Quran menggunakan hizib seperti ini, dia membaca berhenti di tengah-tengah surat, ya, di tengah-tengah surat dia membaca berhenti tengah-tengah juz, atau membaca berhenti di tengah-tengah kisah, lagi membawa sebuah kisah harus berhenti, besok apa namanya meneruskan bacaannya dari tengah kisah tadi itu. Terkadang berhenti ketika ada semacam kayak mukhatabah, ada perbincangan di situ, berhenti di tengah-tengah perbincangan, dia mulai lagi dengan perbincangan yang tengah-tengah tadi itu. Jadi kurang tepat, secara berhentinya kurang pas. Sehingga yang tepat kata beliau menggunakan hizib dengan patokan surat, seperti yang dilakukan oleh kaum salaf. Saya bikin contoh ya kawan, pada mushaf kita ini yang saya pegang sekarang ini, cetakan Dar Al-Alamiyah, tayyib, 60 hizib. Satu hizib dibagi berapa? 4 tadi itu. Pada seperempat yang pertama hizib berhenti pada ayat yang ke-25 Al-Baqarah. Pada pertengahan hizib berhenti pada ayat yang ke-43. Pada 3/4 hizib berhenti pada ayat yang ke-59. Hizib yang kedua dimulai pada penghujung ayat 74 atau awal 75. Ketika antum menggunakan patokan seperti ini, antum membaca satu hizib, antum berhenti pada ayat yang ke-74 di sini. Itu belum satu juz, di tengah-tengah surat Al-Quran. Faham tuh? Ketika antum membaca misalkan Al-Kahfi, karena Ibnu Taimiyah menunjuk Al-Kahfi. Ketika saya menceritakan panjang tentang siapa? Tentang siapa ya kan? Tentang Nabi Allah Musa dengan Khadir. Barakallahu fikum. Di situ hizib yang ke-31 berhenti pada juz yang ke-16. Itu tengah-tengah cerita. Antum lagi membaca hasil misalkan. Antum mengatakan fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Berhenti. Ini ujung hizib yang ke-30. berhenti. Antum harus berhenti. Besok antum membaca qala lama kullak, pertengahan kisah. Enggak nyambung kata beliau. Enggak nyambung kata beliau. Pertengahan kisah. Difahami soalnya? Ini dari beliau rahimahullah. Sehingga yang sesuai dengan tariqah salaf, ketika anda membuat hizib Al-Quran untuk membaca rutin, gunakan patokan surat. Hayatul Ikhwan, surat. Jadi antum berhenti ya di ujung surat. Baca Al-Kahfi, hatam, selesai, berhenti situ. Antum membaca Yusuf, selesai. Membaca Yunus, selesai. Hud, selesai. Al-Baqarah, ya selesai. Imah sekali, baca imah dalam sehari. Jadi paham ya? Sehingga ketika antum barakallahu fikum memulai yang berikutnya lagi, dari mulai awal surat. Barakallahu fikum. Paham tuh? Dipaham ya? Betul, memang Nabi pernah membaca sekian surat. Ketika saat subuh 60 sampai 100 juz. Bacaan iya. Tapi terkait dengan masalah hizib, menggunakan surat. Bedakan antara membaca dengan hizib. Kalau hizib itu patokan membaca dalam sehari. Batasan rutin antum membaca Al-Quran. Gunakan patokan surat, jangan menggunakan patokan ayat sekian, ayat sekian, enggak. Tapi menggunakan patokan surat. Faham tuh? Ayuhannas, ayuhannas, hadza huwa. Itu bab masalah hizib. Adapun terkait dengan masalah cara menghafal yang saya sampaikan di awal tadi, As-Sakhawi rahimahullah memberikan metode, jadikan Al-Quran 60 hizib. Satu juz, dua hizib. Satu hizib dibagi enam. Dibagi enam. Namanya asdasul hizib. Satu hari, seper enam hizib. Dipahami ya? Sehingga setengah juz itu enam hari. Satu juz, 12 hari. Hakata. Setahun, 360 hari. Sama dengan 360 bagian. Hadza huwa. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Difahami. Ini sedikit yang perlu sampaikan supaya antum bisa memahami pembahasan yang ada. Barakallahu fikum. Insyaallah pada pembahasan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan bab yang berikutnya, babu jam'il Quran. Bab pengumpulan Al-Quran. Ini oleh para ulama disatukan biasanya bab penulisan Quran dan mengumpulkannya. Yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, penulisan Quran di zaman Rasul SAW. Pada bab inilah akan kita bahas sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran di era Abu Bakar Siddiq dan era Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma, dan masailnya banyak. Dibawakan global saja atau rinci tapi global? Hah? Piye? Sudah saya siapkan ada 10 halaman. Sembilan halaman. Ini terkait dengan poin-poin yang saya anggap penting yang perlu untuk diangkat, sejarah penulisan dan pembukaan Quran di dua era, era Abu Bakar dan eranya Utsman. Ini milih-milih, bikin poin satu, poin dua supaya antum lebih mudah memahami. Barakallahu fikum. Sengaja untuk dirinci tapi global supaya kita yakin dengan siyakin-yakinnya. Mushaf Al-Quran yang ada pada kita ini adalah kalamullah, wahyu ilahi. Difahami? Termasuk satu huruf dari tujuh huruf yang Al-Quran turun dengannya. Dan ini dengan kesepakatan para sahabat, tidak ada yang berubah satu huruf pun daripadanya. Difahami ya? Ini penting juga, karena di zaman sekarang orang-orang orientalis, orang liberalis itu berusaha untuk membuat ragu Al-Quran. Sehingga ilmu ini termasuk ilmu yang membantah mereka. Barakallahu fikum. Tahu apa ya? Ya besok dapat sedikit, maharif sedikit. Ya selama 2-3 hari membahas sejarah itu enggak ada masalah ya. Barakallahu fikum. Hayr insyaallah. Sementara cukup atau jawab pertanyaan? Hah? Jawab pertanyaan juga? Masya Allah. Nah, kapan khatamnya ini? Lah, denger-denger antum mau pulang. Saya, waduh, pulang. Wah, pulang semua. Kalau pulang semua, berarti bubar talimnya. Apa perbedaan al-hallaj dengan al-hajjaj? Beda. Al-hallaj orangnya sendiri, al-hajjaj orangnya sendiri. Beda ya, kawan. Nah, orangnya beda. Ya, berbeda. Al-hajjaj itu yang sebagai gubernur Kufah pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan Bani Umayyah yang dikenal kejam itu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Kalau Al-Hallaj ini wallahu a'lam, seingat saya dia sastrawan. Enggak tahu terkait dengan masalah pemahamannya. Apakah nama-nama surat termasuk kalamullah? Enggak, kalau namanya lain. Tapi kalau isinya adalah kalamullah. Difahami ya? Barakallahu fikum. Siapa yang memberi nama surat tersebut? Ada pembahasan babnya. Sabar ya, akhi, jangan terburu-buru. Nanti ada pembahasan bab khusus, babu ma'rifati asma'i suwar. Bab mengenali nama-nama surat. Khulasanya adalah itu dari Rasulullah SAW. Surat ini. Langsung Rasul yang ngasih tahu. Dan menjadi masyhur di kalangan para sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fattalu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.